Mitra Bisnis, banyak komentar debat Capres dan Cawapres yang dilakukan KPU selama ini sangat tidak bagus. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, bagaimana Anda melihat debat Capres dan Cawapres yang dilakukan KPU nih Pak beberapa waktu lalu? Debat itu kan menjadi penting ya buat kita semua. Terutama 188 juta orang yang terdaftar dalam DPT, karena kita harus mengambil keputusan yang terbaik dari dua pasangan ini, baik Prabowo Hatta maupun Jokowi JK. Apa sebenarnya visi, misi, program, terus kemudian cara mereka menyampaikan gagasan, kemudian juga cara mereka mendebat kalau misalnya gagasannya dipertanyakan. Nah, dengan jalan ini, kita yang sudah mendapatkan pendidikan lumayan begitu ya, paling tidak SMP, SD atau SMP, SMA bisa memahami kok apa yang mereka sampaikan, itu bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup maksimal, sehingga dapat membuat pilihan yang optimal pada tanggal 9 Juli nanti, begitu. Jadi ini memang sangat penting. Nah, memang ada kekurangan, misalnya moderator yang dipilih, ada beberapa yang kurang meyakinkan, begitu ya. Tapi kalau kita melihat, seperti Profesor Hikmahanto Juwana, kan keren banget tuh, membawakan acaranya, kemudian dia berhasil membongkar kemampuan dari kedua orang ini, baik Prabowo maupun Jokowi, sehingga kita jadi tahu apa sebenarnya yang mereka pikirkan tentang pertahanan, misalnya kayak tentang politik luar negeri. Kita jadinya jadi puas, oh iya ini rupanya yang mereka sampaikan. Itu memang ada yang moderatornya nggak terlalu bagus sehingga tidak tersampaikan dengan baik. Jadi evaluasinya itu bukan itu dihilangkan, tapi kan diganti moderator yang sehebat Pak Profesor Hikmahanto Juwana. Dan kemudian masyarakat juga tidak punya waktu kok sebenarnya membaca visi misi program atau ikut-ikutan kampanye. Apalagi sekarang kampanye jalanan udah nggak laku. Dan kemudian kalau dimasukkan ke dalam gedung, orang malas datang. Seperti itu. Nah, jadi jalan satu-satunya adalah sekarang melalui debat. Nah, bagaimana Anda melihat substansi pertanyaan dalam debat, Pak? Apakah sudah cukup mewakili? Ya, itu ya ada beberapa yang tentu yang belum ditanyakan secara khusus ya. Misalnya di bagian pertama, tentu orang seperti aku yang terkait dengan persoalan apa pelanggaran HAM, gitu, itu tidak tuntas, misalnya itu. Soal kemiskinan juga tidak tuntas. Banyak hal sebenarnya tidak tuntas, tapi memang dengan waktu yang sangat terbatas, selama 2 jam memang sulit sekali, tetapi kita sudah bisa menangkap apa yang menjadi pokok-pokok pikirannya. Tapi mengenai detailnya tentu tidak bisa. Banyak yang salah-salah detailnya sebenarnya. Pelajaran masa depan, bukan hanya untuk mereka sekarang, tetapi untuk di 2019, di 2024 nanti, ketika generasi baru yang muncul, nah itu mereka akan memanfaatkan debat itu seperti di Amerika. Itu sangat clear cara penyampaiannya, sangat bagus moderatornya, kemudian sangat clear mengenai apa yang disampaikan. Seperti, nah itu kita baru merancang ke arah sana. Nah, selain hal-hal tadi, ada masukan lain Pak kepada KPU selaku penyelenggara debat Capres dan Cawapres ke depannya? Ini juga ya, ada kemarin di debat pertama ada terjadi kesalahan. Aku protes ke KPU, yaitu soal ketika opening statement dibuka, itu yang pertama ya oleh Prabowo, itu mestinya penutup terakhir itu harus Jokowi. Kenapa? Di dalam debat, opening statement dan closing statement itu yang paling penting. Karena itu, siapa yang nomor satu, misalnya Prabowo membuka, di bagian akhir penutupnya, paling akhir itu harus Jokowi. Nah, kemarin itu salah. Dibuka pertama oleh Prabowo, ditutup paling akhir juga oleh Prabowo. Nah, kemudian aku datang ke KPU kan, bilang sama mereka, tekniknya itu salah loh, aku bilang. Ini cara membuat alurnya itu begini. Kalau misalnya Jokowi di awal, penutupnya harus Prabowo, gitu. Ya gitu, jadi karena yang dua yang didengarkan orang dalam debat atau dialog itu, makanya yang paling pertama bicara itu pasti didengarkan orang. Paling terakhir bicara juga pasti didengarkan orang. Nah, karena itu, dua itu harus ditukar. Siapa yang pertama duluan, itu pasti yang bagian itu yang lawannya harus berada sebagai paling akhir. Nah, itu secara teknis KPU nggak sadar loh itu. Tidak paham atau tidak sadar, aku tidak tahu. Tapi kemudian setelah aku menyampaikan keberatanku, terus kemudian mereka rupanya sudah mulai mengubah. Tidak semuanya. Karena kan ini juga pola debatnya masih belum bagus. Itu tadi si yang menjadi pembicaranya juga belum bagus. Apa ininya. Tapi diperbaiki deh ke depan. Tapi ini cara yang paling gampang. Ini cara yang paling sederhana untuk menyampaikan. Daripada kamu misalnya mendengarkan orang berbicara sendirian. Gak enak sama sekali. Monolog gitu disuruh aja Prabowo ngomong. Gak enak sama sekali. Lebih baik begitu. Jadi kedua pihak bisa saling tahu kelemahannya di mana. Demikian pengamat politik Fajrul Rahman. Saya Mandariska.